رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Halaman 29 ya, An-Nadab. Qala al-musannif rahmatullah alaih Asy-Syaikh Syarafuddin Al-Amriti والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. Berkata Imam Al-Amriti, ya, beliau mengatakan an-nadbu, ya, ini boleh juga antum sebut nadab, ya, ini jadi ini nih apa namanya, ini share aja deh, jadi toh keduanya apa ya, sampai antum yang akun masjid itu yang nge-share aja dari status, jadi lemot soalnya kan. Ya, beliau menyatakan al-amriti wan nadbu ma fi fi'lihi sawabu. An-nadb mandub atau sunnah ya, atau dalam bahasa lain tatawwu ya, atau dalam bahasa lain para ulama yang lain mengatakan al-muraqqab, al-muraqqab ya, al-muraqqab fihi atau an-nafal atau al-hasan mustahab ya, itu bahasanya nanti insyaallah taala kita akan urai. An-nadab intinya an-nadab sunnah gitu ya, mustahab mandub ya, adalah ma fi fi'lihi as-sawabu, adalah sesuatu yang fi fi'lihi dalam pelaksanaannya as-sawabu terdapat pahala atau ada ganjaran pahala. Walam yakun fi tarkihi iqabu, walam yakun fi tarkihi iqab, dan tidak ada iqab, tidak ada hukuman, tidak ada ya siksa ya pada peninggal dalam meninggalkannya ya, dan tidak ada hukuman dalam meninggalkan an-nadab tersebut. Ini definisi an-nadab mandub sunnah ya, menurut terminologi usul fikih. Bisa dipahami sini ya. Nah ya, tafadhal ya, ini saya aja yang baca ya biar cepat ya. Ya qala asy-syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-nadbu masdar nadaba yandubu. Nadab maknanya adalah nadaba yandubu, bi makna da'a, menyeru, memanggil. Memanggil untuk apa? Memanggil untuk fi'il. Ya. Ini secara bahasa. Tapi ditakyid oleh sebagian ahli bahasa apabila doa tersebut kepada amrin muhim, mengajak, menyeru untuk melakukan sesuatu kepada sebuah hal yang penting, yang urgen. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, la yas'aluna akhahum hina yandabuhum finnaibati ala ma qala burhana. Ini dikatakan oleh penyair, la yas'aluna akhahum, mereka tidak bertanya kepada saudara mereka, hina yandabuhum, hina yandabuhum, yandabuhum, ketika ia mengajak kepada mereka. Bin naibat, naibat itu masaib, pada musibah-musibah. Ala maqala burhanu, atas apa yang ia katakan ya, dengan burhan, dengan bukti-bukti. Nah, ini secara bahasa apa namanya, nadab, dia adalah masdar dari nadaba yandubu. Maknanya apa? Ad-da'a, menyeru. Tapi di sini ditakyid oleh ulama bahasa, an-nadab ad-da'a da'a ila amrin muhim, kepada perkara yang penting. Nah, qala Syekh al-muallif, lakinnahu masdarun bi makna al-maf'ul. Tapi dia masdar yang maknanya adalah makna maf'ul. Ya, ini kan biasa. ya, radda yaruddu, raddan. Ya, masdar dari radda yaruddu raddan. Raddan tersendiri maknanya adalah maf'ul, mardud. Ya, man amila amalan, ya, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun. Apa maknanya fa huwa raddun? Fa huwa mardudun. Ya, la ilaha illallah, ilah, la ilaha, tidak ada ilah. Ilah kan masdar dari alaha ya'lahu. Ya, masdar alaha ya'lahu. Dia adalah ilah masdarnya. Maknanya adalah isi maf'ul, yaitu ma'luh. Sedangkan ma'luh adalah sinonim, ya, atau muradif dari kalimat ma'bud. Ini biasa, ya, dalam masdar itu maknanya makna maf'ul. Kata bayaktubu, apa masdarnya? Kitaban, kitab. Kitab maknanya adalah maf'ul, maktub, yang ditulis. Paham sini? Baik, ini ya masdar, lakinnahu masdar bi ma'nal maf'ul. Jadi an-nadab maknanya adalah al-mandub, ya, yang diseru, yang diseru ila amrin muhim, kepada sebuah perkara yang penting. Ay al-mandub wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun ay mardudun. Ini tadi yang sudah saya bacakan. Siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada, ya, itu landasannya dari agama kami, amruna, dari urusan agama kami, maka perkara yang dia kerjakan tersebut raddun, yaitu mardud, tertolak. Nah, waraddun masdarun bimakna ismil maf'uli, mardud. Maka rad masdar yang maknanya adalah isim maf'ul, mardud, sama kayak tadi. Kitaban, kata baik tubuh kitaban, dia adalah maknanya maktub. Ya. Alihaya lahu. Ma'ilah, ilahan, ya. Apa maknanya? Ma'luh, ya, yang disembah. La ilaha la ma'luh, muradifnya ma'bud. Ya. Nah, banyak sekali mengenai hal ini, ya. Wa qauluh di sini, sudah, ya. Ini paham sini, jadi an-nadab secara bahasa apa tadi? Ad-da'a atau ad-du'a ila amil fi'il atau ila amrin muhim. Ini syahidnya tadi syair, la yas'aluna akhahum hina yandabuhum finna ibati ala maqala burhana. Baik, kemudian qala wa qawluh ma, ya, di perkataan al-amriti wan nadbu, nadab ma. Ma-nya itu apa maknanya? Ma mausul. Ma mausul. Ma mausul. Ya, kalau ditanya ma-nya itu fi mahal, ya, Pak. Ma mausul, mabni ala sukun fi mahal. Fi mahal, ya, Pak. Ainu. Nah. Apa? Khoba fi mahali raf'in sebagai khobar. Jadi ngartinya gimana? Ya, artinya wan annadbu ma alladhi, yaitu yang fi tarkihi sawabi, yang pada mening, pada mela, apa namanya, fi fi'lihi adalah sawabu, ada pahala dalam pelaksanaannya atau terdapat pahala dalam pelaksanaannya. Ya, qauluhuma ay alladhi wa qauluhu fi fi'lihi as-sawabu yakni in fa'altahu usiba. Nah, kemudian perkataan beliau fi fi'lihi as-sawabu yakni in fa'altahu usiba. Jadi apabila Anda kerjakan, maka Anda usiba. Anda diberikan pahala. Sudah ngerti sini? Ya. Nah, ini secara ilmu usul fikih. Nah, kemudian beliau menyatakan lagi, masya Allah, bismillah. Wa qawluhu wa lam yakun fi tarkihi iqabu. Kemudian perkataan beliau, wa lam yakun fi tarkihi iqabu, dan tidak ada iqab. Iqab itu kan isim muakhar dari yakun. Dan tidak ada iqab fi tarkihi, ya, dalam meninggalkannya atau ketika meninggalkan yang mandub tersebut, tidak ada dosa dalam artian demikian. Ya, ayani wala yu'aq, iqabu tarikuhu, yaitu orang yang meninggalkannya, meninggalkan yang dinadab tersebut, la yu'aqabu, tidak diiqab, tidak dihukum, tidak diberi sanksi, tidak ada dosa. Hadza huwa al-mandubu. Inilah yang dimaksud dengan mandub. Sampai sini paham? Ngerti? Jadi ini ilmu usul fikih, nadab ya demikian. Sunnah. Nanti kalau bahas dari sisi akidah lain lagi. Ya. Kalau dari sisi akidah sunnah itu apa? Lawan dari bid'ah. Ya. Usul sunnah, nah itu lawannya usul bid'ah. Ya, lain lagi nanti. Ya. Berarti kalau dari sisi ilmu akidah manhaj sunnah berarti wajib, bukan lagi di sini in fa'al tahu usiba. Tapi kalau antum tinggalkan, antum berdosa. Manya isminkum, ya. Siapa yang diantara kalian hidup ba'di istirahku, masaira ikhtilaman katsira, maka dia kelak akan melihat perselisihan yang banyak, banyak bid'ah. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati. Apa artinya? Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Loh, katanya sunnah kalau dikerjakan enggak pahala, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Itu beda, ya. Ini kita lagi bahas ilmu usul fikih. Ya, wal mandubu idza aradana an nu'arifahu bil haqiqati naqul al-mandubu huwa ma umira bihi la ala wajhil ilzami bil fi'li. Nah, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, maka al-mandub, nadab di situ, idza aradna, kalau kita kehendaki, ya, an nu'arifahu, kita definisikan dia, definisikan mandub di sini bil haqiqah secara hakiki, maka mandub adalah ma huwa umira bihi ala la ala wajhil ilzami bil fi'li. Ma umira, dia adalah huwa ma umira. Dia adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya. Dia ada sesuatu yang diperintahkan tapi la ala wajhil ilzam. Tidak dalam bentuk pengharusan. Beda sama wajib. Kalau wajib kemarin sudah kita pelajari penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin yang bersumber dari Syekh Al-Amriti bahwa wajib ala sabil ilzam. Yang meninggalkannya diikob. Nah, kalau mandub enggak, la ala wajhil ilzam bil fi'li, tidak dalam bentuk keharusan untuk melakukan. Ya, Syekh Ahmad Al-Khatib, Al-Minangkabawi di kitab beliau An-Nafahat Syarah Al-Warqat, beliau mengatakan tentang mandub ma yutlabu fi'luhu. Nah, yaitu sesuatu yang matlub. Ya, sesuatu yang yutlabu, yang dituntut, diminta. Ya, fi'luhu, untuk dikerjakan. Tapi talaban ghairu jazimin, tapi dengan tuntutan yang tidak tegas. Tidak tegas. Nah, kalau dengan jazim, maka berarti mesti dilakukan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tapi nanti ada qorinahnya. Kapan itu jadi mandub, kapan itu jadi wajib. Ya. Tayyib barakallahu fiik. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan. Lakinna hadza at-ta'rifa laisa bidaruri. Akan tetapi definisi ini tidak daruri. Ya, wal mandub syar'an aw hukman ma usiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Nah, mandub secara syar'i ataupun yaitu adalah secara istilah maksudnya, ya, yaitu secara hukum ma huwa, yaitu ma usiba fa'iluhu, yaitu yang pelakunya diberi pahala. Walam yu'aqab tarikuhu, dan yang meninggalkannya tidak dihukum. Ya. Nah, definisi yang lain menyatakan ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghaira jazimin. Ini definisi yang sering banyak diungkapkan oleh para ulama. Semisal pakai siwak. Ya, semisal salat sunnah rawatib, ya, salat apa lagi? Pakai wewangian ketika hari Jumat, ya. Apalagi? Nah, banyak, ya enggak? Baik, itu yang diberi pahala orang yang melakukannya. Sighahnya sighah perintah, ya. Redaksi dalilnya perintah. Tapi ghairu jazimin. tidak tegas. Nah, semisal Nabi bersabda, "Man tawaddo ayyamal jum'ah fabiha wa ni'mat." Ya, wa man iktasala fal ghuslu afdal. Nah, man tawaddo ayyamal jum'ah fabiha. Siapa yang berwudu pada hari Jumat, wudu doang enggak mandi, fabiha. Maka itulah hari Jumat. Sudah cukup maksudnya. Wa ni'mat. Wa ni'mat maksudnya apa? Sudah cukup, apa namanya? Sudah baiklah. Ya, tapi kalau wa man iktasala fal ghuslu afdal. Tapi siapa yang mandi, ya, maka mandi lebih utama. Berarti mandi pada hari Jumat wajib atau sunnah? Maka dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, karena datang dalam bentuk redaksi dalil yang ghairu jazim, yang tidak tegas. Ya, paham gak sini? Ya. Misalkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu ya tadayantum, ya, kamu bermuamalah, ya, bermuamalah utang piutang dengan suatu utang, ya, maka ya faktubuhu, pada waktu yang ditentukan maka tulislah. Maka tulislah. Jadi perintah mencatat utang, ya, perintah mencatat utang itu ada dalam bentuk fi'il amr, faktubuhu, uktubuhu. Tetapi dipalingkan. Ya. Dipalingkan. Perintah melakukan pencatatan hutang piutang hanya menunjukkan sunnah, bukan wajib. Ya, dengan ada indika apa namanya qarinah yang menunjukkan hal tersebut di ayat selanjutnya. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tu'mina amanatahu. Ya, tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Jadi misalkan Pak Edi utang sama Ana, ya, utang sama Ana, Ana kasih utang ke Pak Edi. Udahlah, Ana paham Pak Edi lah. Saya percaya, enggak perlu catat. Nah, gitu. Ya, jadi perintah faktubuhu, catatlah itu sunnah. Kenapa? Ayat selanjutnya menunjukkan qarinah bahwa faktubuhu itu tidak wajib. Nah, ada qarinah di sini. Kalau sudah saling percaya, ya udahlah. Gitu. Ya udah. Insyaallah sikoh, gitu kan, bahasa teman-teman kan gitu kan, ente sikoh. Padahal sikoh itu, ya, kata Al-Habib Ibnu Hajar di kitab Al-Tahdzib juga isyarat ala dha'fi rajul, gitu ya. Rajul itu dha'if. Antum disebut sikoh jangan bangga dulu. Ya, sikoh bisa jadi dha'if. Taib barakallahu fiik. Ya, misal dzalik, contohnya adalah rawatibus shalawatil khamsi. Nah, salat sunnah rawatib qabliyah ba'diyah. Ya, ratibatuz zuhri wal maghribi wal isya'i wal fajr. Ya, yaitu salat sunnah, ya, zuhur, maghrib, isya, fajar, asar juga ada, ya. Hadhihi in fa'alaha al-insanu usiba. Maka salat sunnah ini, rawatib ini, apabila seorang melakukannya, usiba, dia dapat pahala, diberi pahala. Wa in lam yaf'alha fala syai'a alaih. Tapi kalau dia enggak melakukannya, habis salat, udahlah, pulang di rumah pun enggak salat sunnah, fala syai'. Tidak ada konsekuensi apapun terhadapnya. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, barakallahu fiik. Ya. Misalun akhar, contoh yang lain. Raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ruku' wa raf'i minhu wal qiyam min at-tashahhud al-awwal. Hadza aidan mandubun. Hadza aidan mandubun. Contoh yang lainnya. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu sunnah. Yang wajib adalah melafadzkan takbiratul ihramnya, Allahu akbar. Jadi kalau antum masbuk, antum masbuk, antum datang. Kan kata Nabi, ya, idza ataakum as-salata wal imamu ala halin, fasna kama yastawul imam, gitu kan? Apabila kalian mendatangi salat, imam sudah dalam suatu keadaan salat, maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Imam sedang sujud. Imam sedang sujud. Maka antum walaupun tidak mengangkat tangan, tidak masalah. Antum tidak mengangkat tangan, antum langsung sujud. It's okay. Karena mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu adalah mandub. Jadi yang wajib apa? Takbiratul ihram. Wa inda ruku, mengangkat tangan ketika ruku. Ya. Mengangkat tangan ketika ruku. Jadi maksudnya gimana? Ya, dari qiyam mengangkat tangan. Allahu akbar, mengangkat tangan kan? Mengangkat tangan. Ini kedua. Ya, wal qiyam, ya. Wal qiyam minat tasyahud awal, dan bangkit dari tasyahud awal mengangkat tangan. Tapi ini enggak masyhur dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali juga. Ya, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, yang rajih mengangkat tangan itu cuma tiga. Baik sholat dua rakaat, tiga rakaat, empat rakaat. Ba'da tasyahud awal tidak mengangkat tangan. Berdasarkan hadis Nafi' dari guru beliau, Syekh beliau Ibnu Umar. Ibnu Umar mengangkat tangan cuma di tiga keadaan. Takbiratul ihram, ketika ruku, bangkit dari ruku. Dari tasyahud awal enggak mengangkat tangan. Adapun tasyahud awal mengangkat tangan itu riwayat Malik Ibnu Huwairis dan Wa'il bin Hujar. Kata para ulama Syafi'iyah dan juga Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa Ibnu Umar adalah orang yang paling bersemangat atas sunnah. Dia ahlul Madinah, tinggal di Madinah bersama Nabi, dia melihat Nabi, itu yang paling banyak. Adapun Wa'il bin Hujar dan Malik Ibnu Al-Huwairis itu bukan penduduk Madinah, dia datang sesekali aja ke kota Nabi. Melihat, pernah sesekali melihat Nabi, pas sekali dia datang, mungkin dia melihat Nabi. Tapi itu is okay, gak apa-apa. Tapi yang lebih banyak ialah tidak mengangkat tangan ketika tasyahud awal. Ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah. Walaupun sebagian ulama Syafi'iyah yang lain, mengangkat tangan juga, ya. Semisal Syekh Shalih Al-Hadrami di kitab beliau Safinatun Najah, ya. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab tidak mengangkat tangan. Mengangkat tangan hanya tiga. Nah ini contohkan Syekh Utsaimin mungkin keumuman yang tadi, ya, yang hadis riwayat Malik Ibnu Huwairis dan juga Wa'il bin Hujar. Hadza aidan mandubun, ini juga semuanya sunnah. In fa'altahu usiba, kalau Anda melakukan maka Anda dapat pahala. Wa in taraktahu lam taksam, kalau Anda tinggalkan maka Anda tidak berdosa. Nah, hada huwa katsirun jiddan, wa huwa katsirun jiddan, dan ini contohnya banyak sekali. Pakai siwak, mandi ketika Jumatan, apalagi pakai pakaian yang bersih, ya. Taib. Nah, tapi perlu diketahui walaupun mandub demikian keadaannya, ya, mandub demikian keadaannya, ditinggalkan tidak mengapa-ngapa, itu mandub adalah penopang sholat sunnah. Pernah dengar hadis, ya, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan pada malaikat untuk memeriksa sholat sunnah si fulan. Untuk apa? Yajibur. Untuk menambal, menambah, ya, menutupi apa yang kurang dari an-naqas. Abu Qasim, salah seorang ulama salaf mengatakan, salah satu tanda kelemahan iman seseorang, agamanya kurang, kalau dia sering meninggalkan sholat rawatib, sholat sunnah. Ya, barakallahu fiik. Oleh karena itulah para ulama sering menyebutkan, wa man qassara fil mandubati fahuwa urdatun li ayyu qassira fil wajibati. Maka barang siapa yang menganggap remeh pada perkara yang mandubat, yang sunnah, fahuwa urdatun, maka hal ini kemungkinan besar akan menjadikan dia menyepelekan, menggampangkan yang wajib-wajib juga. Ya. Nah, bisa dipahami enggak sini? Ya. Ya qala Wa ayyuhuma aktsaru al-mandubu awil wajibu? Ya, dari keduanya mana yang paling banyak? Yang lebih banyak yang mana? Yang wajib atau yang mandub? Ya, jawab al-mandub. Ya. Wa hadha min fadlillah azza wajal. Dari durasi volume banyaknya perintah yang mengandung wajib atau mandub, ternyata banyak yang mandub. Kenapa? Ini adalah salah satu dari karunia Allah azza wajalla, li'annal wajiba ilzamun. Karena wajib itu adalah pengharusan. Wa qad yakunu fihi masyaqqatun. Dan terkadang pada wajib itu terdapat masyaqqah. Ya, misalkan haji mulai dari tanggal 9 ke Arafah, ya, sampai tanggal 13 itu terdapat masyaqqah. Wali hadza kana qalilan binisbati lil mandubi. Oleh karena itu wajib itu ya qalilan, lebih sedikit apabila dibandingkan dengan mandub. Wal mandubu kamalun. Ya, sedangkan mandub itu adalah penyempurna. Tazdadu bihi al martabatu. Ya, maka kedudukan seseorang akan bertambah dengan mandub tersebut apabila dia dilakukan. Wayazdadu bihi ats-tsawabu, dan akan bertambah pahala bagi orang yang melakukan tadi. Falihada kana aktsara, oleh karena itulah mandub ini lebih banyak. Ya, mandub lebih banyak. Ya, mandub dalam mazhab Syafi'i itu punya 6 nama. Mandub atau nadab. Apalagi 6 nama berarti 7 sama dia. An-nadab atau mandub, nadab mandub sama aja karena nadab masdar. Maknanya isim maf'ul. Maknanya isim maf'ul tadi apa berarti mandub. Ya, nadaba yandubu. Ya. Baik, ada 6 nama lagi yaitu as-sunnah. Terus apa lagi? Al-mustahab. Mustahab, mustahab itu ya mandub juga. Nah. Terus apa lagi? At-tatawwu. Nah. Terus apa lagi? Al-hasan. Apa lagi? An-nafil, nawafil, nafilah gitu kan. Terus apa lagi? Al-muraghab fihi. Muraghab, yang dianjurkan. Ya. Yang dianjurkan. Ya. Sebagaimana dijelaskan di kitab Lataiful Isyarat, wa sama al-mandub as-sunnata wal mustahaba wa tatawwa. Wa mithluha al-hasana wan nafla wal muraghaba fihi. Ini di dalam kitab Lataiful Isyarat, ya, mandub dinamakan juga sunnah, mustahab, tatawwu, juga dinamakan hasan, nafal dan muraghab fihi. Ya. Wal alfad hadhihi al alfadu mutaradifan urfan. Ya. Ini lafaz-lafaz ini semuanya sama. Ya. Nah, adapun Al Imam Al-Baghawi dan Khawarizmi ya membedakan hal tersebut. Ya, Al-Imam Al-Baghawi, ulama besar mazhab Syafi'i, ya. Juga salah seorang ya Syekh Mu'tazilah, ya, Al-Qadi Husain yang ahli usul fikih membedakan hal ini. Ya, mereka menyebutkan kalau sunnah sesuatu yang dirutinkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasulullah. Kalau mustahab yang sesekali dilakukan oleh Rasulullah. Kalau tatawu, sesuatu yang dimunculkan ya, oleh seseorang ya, sahabat atas inisiatif dia sendiri. Nabi membolehkan. Ya, padahal ini namanya takrir kalau begitu. Ya. Nah, ini pendapat ini lemah. Ya, yang jelas ada itu adalah sama. Ya, kurang lebih sama. Nah, ini menurut jumhur. Ya. Ya, kalau Hanafiyah mengatakan mandub itu muradif dari nafil. Ya, mandub adalah sinonim dari nawafil. Nah. Kalau sunnah itu di atasnya, di atas nadab kalau menurut ulama Hanafiyah. Sunnah maka di atasnya. Ya. Baik, cukup ya. Ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi ke bait berikutnya di halaman 31. Walaisa fil mubahi min tawabi. Ya. Fi'lan. Dan seterusnya nanti ya di pembahasan berikutnya. Kalau ada yang mau tanya silakan, subhanallahi wa bihamdihi.